para pelanggan, terima kasih atas kesabarannya mengantri. Misi, maaf, mau bayar. Bu, jangan nyelak dong, Bu. Kepada ibu yang buru-buru dan gatal nyelak antrian, tahan. Iya, kosong tuh. Maju dong, Bu. Bentar, tangan saya gatal banget nih. Nah, kalau gatal karena jamur kulit, jangan ditahan. Oleskan Kapanax. Kapanax, cepat tuntas, basmi gatal jamur. DJ Alim di sini, yuk. Salam salim buat yang di rumah. Yo semua, yang lagi gatal-gatalnya pengen ngumpul. Tahan. Wish me luck and the best. Buat yang merana garu-garu kegatalan. Gatal jamur kulit tuh, jangan ditahan. Oleskan Kalpanax. Kalpanax, cepat tuntas basmi gatal jamur. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Gunakan obat ini selama 2 minggu dan jaga kebersihan tubuh. Dari PT Kalbe Farma.